Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum, qala al imam al bukhari rahimahullah an ali salatullah alaihi qal, dari Ali bin Abi Talib dia berkata, kana akhiru kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan nabi yang terakhir sallallahu alaihi wasallam adalah as-salah as-salah salat salat, ittaqullaha fima malakat aima fima malakat aimanukum, dan bertakwalah kalian kepada Allah terhadap hamba-hamba sahaya yang kalian miliki. Ikhwah, di sini Ali bin Abi Thalib yaitu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, sahabat yang termasuk 10 besar dalam meraih surga dari kalangan para sahabat, meriwayatkan ucapan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah menantu, karena istri Ali bin Abi Thalib namanya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang perlu kita ketahui, ayah Rasulullah namanya Abdullah. Ayah Ali bin Abi Thalib namanya Abu Thalib. Ayah Rasulullah namanya Abdullah. Ayah Ali bin Abi Thalib namanya Abu Thalib. Antara Abdullah ayahnya Rasulullah dengan Abu Thalib ayahnya Ali bin Abi Thalib, saudara kandung di antara 11 bersaudara. Kakeknya yaitu ayahnya lagi yaitu Abdul Muthalib. Kalau kita ambil dari atas, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib memiliki beberapa anak laki-laki, di antara anaknya laki-laki adalah Abdullah dan Abu Thalib. Hamzah, Abbas itu enggak kita bicarakan ini dulu. Di antara nama anak Abdul Muthalib adalah Abdullah dan Abu Muttalib. Abdul Muttalib namanya Syaibah, tapi lebih dikenal dengan Abdul Muttalib. Anaknya bernama Abdullah dan Abu Talib. Seandainya ini, seandainya Abdul Muttalib ini marganya Harahap, apa marga Abdullah? Harahap. Marganya Abu Talib? Harahap. Abdullah punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini seandainya ya, antum jangan, ini seandainya. Baik, berarti Rasulullah marganya Harahap karena ayahnya Harahap. Abu Talib anaknya Ali bin Abi Talib. Apa marga Ali bin Abi Talib? Harahap. Muhammad sallallahu, Muhammad punya anak namanya Fatimah. Apa marganya Fatimah? Harahap. Seharusnya dalam tradisi Indonesia, boleh enggak Ali bin Abi Thalib, Ali Harahap dengan Fatimah Harahap dinikahkan? Enggak boleh kan? Ini salah satu bukti bolehnya menikah antar satu warga, satu marga. Itu ingat seandainya tadi itu ya. Oh, sampai di rumah, oh rupanya Fatimah Harahap. Astagfirullah. Udah, ini menunjukkan bahwa bolehnya menikah walaupun satu marga. Karena di adat manapun, adat Minang, adat Jawa, adat Batak, adat apalagi Mendailing, ini enggak boleh menikah. Karena jadi wali katanya. Ya, itu ikhwatiddin rahimanallahu ayyakum. Ternyata ini dinafikan dalam Islam. Semua sepupu boleh menikah. Ya, semua sepupu boleh menikah. Sebenarnya status Ali bin Abi Thalib itu kan sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepupunya Rasulullah. Artinya dia satu level dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwatiddin rahimaniallahu wa iyyakum. Jadi seandainya Ali bin Abi Thalib itu, posisi Ali bin Abi Thalib, misalnya ada seorang wanita di posisi Ali bin Abi Thalib, kita umpamakan aja ya, kita umpamakan namanya Hafsah, Hafsah binti Abi Thalib, boleh enggak dia menikah dengan Rasulullah? Hah? Boleh? Antum jangan bingung, mata antum tuh bingung nampaknya. Boleh enggak? Boleh, karena sepupu. Sedangkan yang selevel sepupu saja boleh menikah, apalagi anaknya sepupu. Gitulah maksudnya. Ya. Jadi ikhwatiddin, ingat ini permisalan saja. Sebagai contoh, apabila keluarga antum mengatakan tak boleh menikah dengan satu marga ataupun dengan satu sepupu. Ada. Antum misalkan aja. Abu Thalib Harahap. Nah, gitu kira-kira. Itu cara yang mudah. Ya, cara yang mudah. Karena kalau pakai ayat kadang-kadang kan antum enggak hafal kan? Nah, itu dia repotnya. Apal ayatnya, nomornya enggak hafal, suratnya hafal, nomornya enggak hafal. Jadi dengan mengingat silsilah yang mudah ini, itu sudah cukup sebagai bukti bahwasanya boleh menikah antar sepupu yang di Indonesia itu tabu dan tidak dibolehkan. Baik, Ali bin Abi Thalib berkata, "Kana akhiru kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akhir daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-salah, as-salah. Salat, salat. Di sini dalam barisnya as-salah, as-salah maksudnya ayo salat, salat, salat, artinya kerjakan salat, kerjakan salat. Karena as-salata, as-salata mansub. Baris atas. Maksudnya, ihfazus salatakum. Jagalah salat kalian. If'alu salatakum. Laksanakan salat kalian. Aqimu salatakum. Tegakkan salat kalian. Itu dia. Ya. Jadi ini merupakan noun atau isim, ya, isim kata benda, as-shalah kata benda, tapi kata benda yang abstrak, bukan yang konkret. Kata benda yang abstrak, namun maknanya di situ ada tersembunyi makna if'al, artinya laksanakan, ya, laksanakan. Coba sama seperti ini, Khofiddin. Kalau kita sedang jaga, kita sedang jaga, jaga di rumah sakit. Tiba-tiba datang pasien gawat darurat. Kita katakan pasien, pasien. Maksudnya apa? Hah? Datang pasien. Maksudnya datang pasien. Iya. Emang kenapa datang pasien? Gitu. Apa maksudnya? Layani ini pasien, itu artinya. Ini gawat darurat. Pasien, pasien. Bukan, iya saya ada tahu tentang pasien. Pasti semua akan mengatakan bahwasanya kalau ada yang mengatakan pasien, pasien artinya dilayani ini pasien. Ini gawat darurat, ntar lagi mungkin mati dia kalau enggak dilayani. Begitu maksudnya. Pasien, pasien itu kan kata benda. Tapi ternyata di dalamnya itu tersembunyi makna perintah. Tersembunyi makna perintah. Artinya layani ini pasien. Bahasa Arab juga ada seperti itu. As-salah, as-salah. Salat, salat. Emang kenapa? Salat. Artinya laksanakan salat. Misalnya nih, antum lagi asyik di rumah main game. Datang ibu antum, udah adzan kan? Bang, salat. Bang, salat. Maksudnya apa? Laksanakan salat, itu artinya. Bang, sholat. Gak tahu. Gitu jawabannya. Ditamparan dengan mak antum. Gitu jawabannya. Artinya, ya mak, insya Allah. Kan begitu. Karena kalimat, bang, sholat. Itu artinya, ayo pergi sholat. Itu artinya. Ya. Antum lagi tidur nih, waktu dulu waktu kecil-kecil lah. Ya. Bangun, bangun. Sekolah, sekolah. Apa arti bangun-bangun sekolah-sekolah? Bangun sekolah maksudnya. Artinya kamu bangun, pergi mandi, siap-siap pergi ke sekolah, gitu artinya. Tapi hanya disebutkan dua kata. Bangun, bangun sekolah. Kadang-kadang enggak pakai bangun lagi. Bang, bang, sekolah, sekolah, kan gitu kan. Bang, bang, sekolah, sekolah. Ayo nak, sekolah nak. Ayo nak, sekolah, sekolah. Itu di dalam itu sudah banyak maknanya. Ya, sudah tercantum banyak makna. Dengan kalimat yang singkat kita bisa memahami, ya, kita bisa memahami apa yang dimaksud oleh si mutakallim, orang yang bicara. Kecuali kalau kita tidak ada, nggak tahu latar belakangnya apa, ya. Misalnya nih, antum nih, saya katakan, akhi, akhwat, apa yang antum pahami? Menikah, GR. Tapi mungkin lagi sendu dia nih. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Baik. As-salah, as-salah. Ittaqullah fima malakat aymanakum, fima malakat aymanukum. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap hamba-hamba sahaya kalian. Bertakwalah kalian terhadap Allah, terhadap hamba-hamba sahaya kalian. Maksudnya apa ya Khofiddin? Bertakwalah kalian terhadap hamba-hamba kalian. Perlakukan hamba kalian, hamba sahaya kalian, ya, dengan cara syar'i, dengan adab-adab islami. Jangan kalian zolimi, itu maksudnya. Karena hamba sahaya itu hak milik. Sebagaimana kita memiliki sepeda motor, sebagaimana kita memiliki HP. Kita cocok, tertarik, kita beli. Kita bosan, kita jual. Itulah hamba sahaya. Tetapi bukan berarti kita semena-mena memperlakukan mereka. Sebagaimana semena-menanya kita juga enggak boleh kita lakukan terhadap hak, apa namanya, hak milik kita. Misalnya saya punya HP. Tapi HP saya ini bagus, enggak mati. Saya banting sampai hancur. Antum ada yang berani marah? Enggak ada yang berani marah. Paling dalam pikiran antum, ini orang waras enggak? Kan gitu. Kenapa kok HP enggak ada salah dibanting? Demikian. Dan dalam Islam juga enggak dibolehkan. Kenapa? Sesuatu yang merusak enggak dibolehkan dalam Islam. Makanya dalam Islam yang dijaga, salah satu yang dijaga oleh syariat yaitu harta. Wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian melakukan tindak kemubadziran. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Mubadzir temannya setan. Jadi kalau milik kita, kita banting, yang rugi kita sendiri. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada dasarnya yang kita miliki itu adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kehilangan sepeda motor, maka yang kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu milik Allah, kembali kepada Allah. Kita itu hanya pemilik majazi istilahnya, enggak hakiki. Pemilik majazi yang hakiki milik Allah, mutlak milik Allah. Allah tarik, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalanginya. Itulah pemilik yang hakiki. Ya. Adapun kita nitip, tempat titipan. Baik, barang yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kemudian kita rusak, kita banting. Marah Allah. Ya. Jelas marah Allah. Demikian. Oleh karena itu, benda saja tidak boleh kita perlakukan seperti itu. Apalagi dia benda bernyawa. Seperti hamba sahaya, dia adalah seorang manusia. Demikian juga hewan misalnya, ya. Hewan. Dia juga punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik terhadap manusia. Makanya Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Alam itu siapa? Apa itu alam? Ma siwallah fahuwa alam. Yang selain Allah maka dia dikatakan alam. Allah dikatakan makhluk. Ma siwa khaliq fahuwa makhluk. Selain khaliq pencipta maka dia yang makhluk yang diciptakan. Itulah dia. Islam, Allah mengutus Rasulullah untuk rahmat untuk seluruh alam. Alam itu bukan hanya manusia, bukan hanya jin, tetapi termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk bumi. Makanya mereka yang tidak berada di atas koridor Islam, Allah katakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan-kerusakan di laut dan di daratan akibat ulah manusia. Itulah dia. Ya. Dengan adanya Islam, maka kerusakan di muka bumi pun akan terjaga. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat akan keinginan Allah untuk menciptakan manusia. Apa kata malaikat? Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika kami berkata kepada malaikat, kami akan jadikan manusia sebagai penghuni bumi. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha? Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di bumi itu makhluk yang akan merusak bumi? Wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah di muka bumi. Jadi malaikat mengerti ini dengan tabiatnya manusia. Dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Itulah dia. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Sementara kami kan senantiasa mentasbih dan memuji-mujimu. Apa kata Allah? Qala in apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku mengetahui yang kalian tidak tahu. Aku mengetahui yang kalian tidak tahu. Artinya, Allah enggak katakan bahwasanya oh enggak, malaikat enggak membuat kerusakan, enggak begitu. Allah enggak mengingkari hal ini. Allah enggak mengingkari manusia itu akan membuat kerusakan di muka bumi, dan Allah enggak mengingkari manusia itu akan menumpahkan darah di muka bumi, dan itu sudah terbukti sampai sekarang. Tetapi di balik itu semua ada hikmahnya. Makanya Allah katakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang ente enggak tahu. Udah, manut aja. Begitu ya khabirin, ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi pada diri kita itu semua ada hikmahnya. Terkadang kita bisa memahami, oh ini hikmahnya. Terkadang tidak bisa memahami apa hikmahnya. Intinya adalah kita harus banyak sabar dan meyakini ini pasti ada hikmah yang besar di balik itu semua. Hikmah itu tidak hanya di balik musibah ikhwatiddin. Pada nikmat juga ada hikmahnya. Musibah ada hikmahnya, bala ada hikmahnya. Berita benar juga, berita membahagiakan juga ada hikmahnya. Semuanya itu ada hikmahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hikmahnya. Baik, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan, "Ittaqullah wa ma malakat aymanukum." Bertakwalah kan kepada Allah terhadap apa yang kalian miliki, hamba sahaya yang kalian miliki. Artinya bersikaplah kepada mereka. Mereka itu hamba sahaya. Kalian apakan saja dia tidak akan membantah. Kalau si hamba mengatakan kau panjat itu ganti genteng, dia enggak bisa katakan enggak. Ya. Coba kau kuras dulu sumur nih misalnya. Dia enggak bisa bilang enggak karena dia hamba sahaya. Makanya hamba sahaya itu ikhwatiddin, kalau memang tujuannya untuk kerja, maka orang akan pilih yang tenaganya kuat dan itu mahal. Jadi hamba sahaya itu tergantung tujuannya apa. Misalnya ada yang menginginkan dia supaya kerja, maka dicarilah yang ototnya kuat. Ada yang sebagai penghibur, nyanyi-nyanyi. Udah, dibeli kan gak mungkin disuruh nyanyi yang berotot kawat. Udah. Ya, tentu akan dipilihnya perempuan supaya yang suka nyanyi. Begitu. Apalagi? Oh, untuk masak, dipilihnya hamba sahaya yang bisa masak. Ah, begitu ikhwatiddin. Ya seperti kita kalau meminta ataupun menyewa pembantu. Kita mau apa? Mau nyapu rumah. Kita pilih yang pandai nyapu rumah. Demikian. Kalau bisa pun perjanjian kita membersihkan rumah, kalau bisa pun dia tidak hanya bersihkan rumah, perjanjian hanya bersih rumah, tapi halaman juga disapunya. Nah, itu dia, itu lebih disukai itu. Ada inisiatif baik, itu dia. Tapi bukan arti barang-barang berharga dia kutipin, itu inisiatif juga, tapi nggak disenangkan. Demikian juga halnya dengan hamba sahaya, ya. Demikian juga halnya dengan hamba sahaya. Oleh karena itu Rasulullah ittaqullah, bertakwakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma malakat aymanukum, terutama terhadap hamba sahaya kalian. Ini sama dan mirip dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisaikum khaira. Nasihati para istri kalian, nasihati kaum wanita kalian dengan cara yang terbaik. Nasihati dengan cara yang terbaik. Dengan kaum wanita tidak boleh dikasari, tidak boleh dengan cara mencaci maki, karena hal itu tidak akan membuat dia menjadi lurus. Tidak akan membuat dia jadi lurus. Kalaupun qadarullah masyafa'ala antum ditakdirkan mendapat istri yang bandel, ya, yang bandel, maka tetap tidak boleh bandel dilawan kebandelan. Kalaupun istri antum qadarullah dapat istri yang suka mencaci maki orang, termasuk suami yang caci maki, maka sang suami tidak boleh balas caci maki. Istrinya marah, dasar abang kampret, tahu cebong, begitu. Misalnya, maka enggak boleh. Udah oh kampret jadi ya udahlah. Begitu. Enggak boleh. Hanya dengan cara seperti itu kata Rasulullah bisa memperbaiki istri, tapi cerewet lawan cerewet, maki lawan caci, pukul lawan pukul, maka ini akan apa namanya, tidak akan memperbaiki seorang wanita. Fa innahunna khuliqna minad dila, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Idza dhahabta litukimaha kasartaha, kalau kamu paksa untuk diluruskan akan kamu patahkan. Wa idza taraktaha, kalau kamu biarkan aja itu perempuan, lam yazal iwaja, dia bengkok terus. Istausu binisaikum khairu, nasihatilah dengan cara yang baik. Jadi memang perlu para suami-suami macam antum inilah memperbaiki kaum wanita ini. Macam antum-antum yang hadir ini. Ya, nampak ini wajah-wajah Masya Allah. Coba nanti nama-nama antum dicatat ya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Itulah ya. Itulah Islam memerintahkan agar berbuat baik kepada hamba sahaya. Ikhwah, kalau kita lihat satu keluarga, maka yang paling rendah levelnya adalah hamba sahaya. Hamba sahaya ini saja diperintahkan Rasulullah untuk disikapin baik. Apalagi anak kita, apalagi pembantu kita, apalagi istri kita, apalagi orang tua kita, apalagi karib kerabat kita. Artinya ini menunjukkan apa ya Khafidin? Menunjukkan mafhum aulawi. Mafhum aulawi. Artinya sedangkan hamba sahaya saja yang kalau kita bosan kita bisa jual. Kalau bosan bisa kita jual, karena dia hak milik. Kita harus bersikap baik dengan dia, apalagi dengan yang di atasnya. Itu maksudnya Ikhwatiddin. Jadi namanya kias aulawi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahumā uffin." Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua kalian dengan ucapan ah. Ah itu merupakan ungkapan kata yang menunjukkan ketidakinginan melaksanakan perintah orang tua. Itulah ah. Ya. Itulah ah. Bukan berarti asal mengucapkan ah. Kadang-kadang mana tahu ada di sana orang yang memang kebiasaan bilang ah ah ah ah ah ah ah, ah gitu kan. Sambil kerja aja ah ah ah, enggak boleh bilang ah. Sebenarnya bukan ahnya. Karena orang Arab enggak ada bilang ah. Ya. Enggak ada bilang ah. Jadi itu ucapan. Ucapan yang menunjukkan ketidakinginan melaksanakan perintah orang tua. Itulah ah. Itu paling rendah. Ah. Baik. Kalau di atasnya ah saja tak dibolehkan, apalagi enggak mau mak. Itu lebih parah lagi. Aku sibuk, mama ini punya mata apa enggak sih? Misalnya begitu, lebih parah lagi. Apalagi apa? Mak, pakai ini dong, Mak. Uish, Masya Allah, digantung aja nih anak cocoknya. Itu menunjukkan kias aulawi. Sedang ah saja, tak dibolehkan. Apalagi ucapan-ucapan selain daripada itu. Apalagi memukul orang tua, menendang orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini anak durhaka luar biasa. Kalau sampai dia menendang orang tua, wong ah saja enggak boleh. Apalagi dia berantem dengan bapaknya, Masya Allah. Gara-gara mungkin warisan, dia merasa tidak adil, bahagiannya sedikit. Pak, ini kenapa saya dapat sedikit? Bapak jangan banyak berantem dengan saya. Maka Ikhwatiddin, ini anak durhaka namanya. Itu namanya kias aulawi. Gak disebutkan, jangan tendang, jangan piting, jangan apa lagi. Apalagi jangan bunuh, gak disebutkan. Allah menyebutkan tingkatan yang paling rendah, yaitu jangan ah. Sama dengan ini. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, ittaqullah fima malakat aimanukum. Bertakwalah kepada Allah terhadap hamba sahaya yang kalian miliki. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita lihat di sini dengan babnya babu husnul malakah. Bersikap baik terhadap apa yang dimiliki, dan di sini kaitannya dengan hamba-hamba sahaya. Hamba-hamba sahaya. Sekarang kan tidak ada lagi hamba sahaya. Artinya orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang menjadi keluarga kita, orang-orang yang menjadi karib kerabat kita. Baik, kemudian babu su'il malakah. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu su'il malakah, bab buruknya sikap terhadap apa yang kita miliki. An Abi Darda annahu kana yaqulu linnas, dari Abu Darda bahwasanya dia berkata kepada manusia, kepada orang-orang, nahnu a'rafu bikum minal bayatirati biddawab, kami orang yang paling tahu bagaimana cara mengobati hewan-hewan. Qad arafna khiyarakum min syirarakum, dan kami bisa membedakan, bisa mengetahui, bisa membedakan mana orang yang terbaik di antara kalian dan mana orang yang terburuk di antara kalian. Jadi di sini ya, Abu Darda menyebutkan ciri-ciri orang. Dia akan menyebutkan cirinya. Kami mengetahui mana orang yang terbaik di antara kalian dan mana orang yang terburuk di antara kalian. Kemudian Abu Darda menyebutkan ciri-cirinya. Ya. Ciri-ciri melalui versi Abu Darda. Amma khiyarukum falladhi yurja khairuh wala yu'manu syarruh. Adapun orang yang terbaik kalian adalah yang selalu diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya. Jadi ada orang-orang itu ikhwatiddin, kita selalu berharap baik dengan dia. Kalau ada masalah, kita pingin telepon dia. Kalau kita ada hal-hal, kita pokoknya kita selalu, kalau keinginan kebaikan, selalu kita berharap baik dengan dia. Banyak banyak harapan yang bisa kita inginkan dari dia, kebaikan-kebaikan dia. Dan kita merasa aman dari kejahatannya. Ya, merasa aman dari kejahatannya. Jadi kalau kita di dekat dia, kita dia berkunjung ke rumah kita, kita nitip barang-barang kita ke dia, atau dia berhutang uang ke kita, kita selalu merasa aman. Jadi kalau orang seperti ini ada kebutuhan dengan kita, Mas, bisa hutang Mas? Enggak apa-apa, berapa? Bilang aja, bilang. Wah, begitu. Bilang aja. Tapi coba orang yang bukan seperti ini. Bang, bisa utang bang? Kita tengok dari ujung kaki sampai ujung kepala kan, di scan. Paul, kira-kira. Demikian, karena kita nggak percaya dengan orang ini. Apalagi berhutang. Kita memberikan hutang. Uang kita serahkan ke dia. Ini orang kalau kita nggak amanah, kalau dia nggak amanah, uang yang kita titip dengan dia ini bakal lenyap. Itu permasalahannya. Kan ada orang-orang ikhwatiddin, kalau dia hutang, kita yakin dia bayar. Itu dia. Jadi, bang, bisa hutang nih. Kapan bayar? Seminggu lagi lah, insya Allah. Dah, begitu. Orang seperti ini ikhwatiddin, berhutang di mana-mana, orang gak sanksi. Itu dia. Dan umumnya orang seperti ini juga gak tukang hutang pula. Biasanya orang yang berhutang dan selalu bayar tepat janji, biasanya orang seperti ini bukan tukang hutang. Itu pula. Bahkan yang sering ngutang itu yang suka gak bayar. Ciri-cirinya lagi, rumah ngontrak. Karena bisa pindah-pindah. Lari dari utangan. Ciri lagi, utang di satu gede, kontan di gede lain. Bisa begitu tuh. Makanya dia disamakan dengan jin. Yang bisa tiba-tiba hilang. Kalau jin kan bisa tiba-tiba hilang kan? Orang ngutang juga bisa tiba-tiba hilang. Rajin dia ngaji, tiba-tiba hutang, hilang dia besok. Enggak ngaji lagi. Itu di antaranya. Oke, Khofiddin. Jadi di sini orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan selalu kebaikannya dan aman orang lain dari kejahatannya. Khofiddin, kita tuh pasti punya dosa. Ya. Kita itu pasti punya kesalahan. Tapi orang merasa aman dari kesalahan kita. Dia merasa, ya dia salah, tapi kan enggak memudaratkan saya. Begitu, aman. Orangnya amanah, masya Allah. Wasyirarukum, adapun orang yang terburuk kalian, alladzi la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh, yaitu yang tak diharapkan kebaikannya dan tak aman orang lain dari keburukannya. Misalnya kalau kita mengutang, kalau minta berharap bisa enggak ya dibantu dengan dia, titip apa begitu, jangan usah. Kan begitu, ada orang begitu kan, utang dengan dia kok utang, enggak akan dikasih. Atau yang kedua, misalnya coba saya mau titip sepeda motor lah, saya mau pergi kampung 10 hari. Siapa? Ke fulan kok titip, bakal tinggal roda. Misalnya begitu. Dilelangnya bisa, misalnya. Enggak aman ikhwatiddin. Enggak aman. Apalagi kalau kita titip rumah, titip apa? Masya Allah. Orang-orang seperti ini orang-orang yang terburuk. Dan orang akan gelisah dengan keberadaan dia. Kalau dia datang ke rumah, kita pun harus kunci-kunci, kamar-kamar kunci, kamar kunci. Laci-laci kunci. Begitu. Kenapa? Enggak aman nih Covid-19. Ya. Apalagi kalau modelnya begitu berkunjung, dia matanya masya Allah melihat ke semua sudut. Begitu. Macam ada yang mau diambilnya. Makanya salah satu adab dalam Islam ketika berkunjung, tidak memperhatikan semua yang ada di situ. Apalagi kalau antum berkunjung ke rumah seseorang, apakah ikhwan atau akhwat, di sana ada foto famili. Maklumlah, akhwatnya, keluarganya masih awam. Fotonya masih gak pakai jilbab. Udah, antum bertamu, jangan diperhatikan itu. Akhwatnya pun malu-malu begitu. Pura-pura gak tahu aja, kita udah tahu dari tadi. Gitu, kita sudah tahu dari tadi. Ih, gak pakai jilbab, gitu kan. Jangan pula innalhamdalillah di situ. Ya. Karena dia akan merasa sempit dengan kedatangan kita. Terkadang ikhwatiddin, kita datang ke rumah teman, kita ingin nasihat betul. Tapi terkadang tidak pas pada tempatnya. Itu dia. Sehingga kedatangan kita itu bukan membawa kegembiraan, tapi malah membawa kesempitan. Itu dia. Misalnya lagi, antum bersama istri pergi ke sebuah restoran. Deh, di sudut sana ada seorang ikhwan dan akhwat yang antum tahu mereka gak mahram. Ini dua-dua tadi di masjid dakwah tadi mereka. Bertemu di Dunkin Donut misalnya begitu kan. Antum jangan lihat, udah pura-pura gak tahu aja. Pura-pura gak tahu aja. Demikian yang Tidak usah. Demikian. Jadi dalam masalah ini khafiddin rahimani Allah wa iyyakum, ciri-ciri daripada orang yang baik adalah yang kita selalu berharap kebaikannya. Ada kepanitiaan, tolong itu, ada itu aja, itu rajin tuh orangnya. Nah, begitu. Kan ada memang relawan-relawan ini memang agak-agak gimana gitu ya kalau disuruh. Namanya juga relawan. Kadang rela, kadang melawan. Ada orang yang memang ringan tangan dia, masya Allah. Apa yang kita suruh? Ambil itu deh. Iya pak, iya kak. Begitu. Ringan tangan. Yang seperti ini orang selalu berharap. Ada yang memang malas. Iya. Ketika relawan dia menerima para relawan untuk kajian misalnya, dia daftar. Tapi dia gak pernah kerja. Pas makan dia hadir. Begitu. Demikian. Dan ini nampak ikhwatiddin. Makanya orang yang ringan tangan, ini termasuk ringan tangan di sini bukan mukul ya. Artinya dia cekatan bekerja, tahu apa yang dikerjakan. Ini termasuk orang-orang yang diharapkan kebaikannya. Itulah dia. Ada orang bisa dia kerja, tapi ujung-ujungnya wani piro. Itu dia. Ya, Jadi ini juga satu hal yang jadi kendala bagi kita. Ya kalau seandainya memang sangat dibutuhkan, ya bisalah dibayar. Itu ikhwatiddin. Tapi orang-orang yang memang relawan-relawan ini, itu sangat dibutuhkan dalam medan dakwah. Sangat dibutuhkan. Inisiatif mereka, ide mereka itu sangat dibutuhkan. Ketika kita melihat flyer, langsung kita ingat, oh fulan. Nah itu dia. Ketika kita teringat di mana ya kita mau ngaji, langsung ingat fulan. Artinya dia yang bisa punya spesialisasi. Ketika kita mau datang ustadz fulan, ingat oh fulan aja coba dia nanti hubungan ustadz. Itu termasuk orang-orang yang diharapkan kebaikannya. Tapi kalau enggak, coba hubungan fulan. Eleh mana? Eleh. Udah eleh sudahlah, pinggirlah itu. Begitu ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum. Kemudian wala yu'taqu muharriruh, dan tidak akan mau membebaskan hamba sahayanya. Itulah di antara ikhwatiddin ciri orang-orang yang buruk dalam memiliki. Terus apa hubungannya? Hubungannya ikhwatiddin bab su'ul malak, bab buruknya dalam memiliki, sikap dalam terhadap orang-orang yang kita miliki, atau bisa juga sikap terhadap orang-orang harta-harta yang kita miliki, di antaranya ini dia. Artinya kalau dia punya hamba sahaya, bahkan hamba sahayanya pun tidak berharap, tidak punya harap sama sekali. Ya. Tidak punya harapan sama sekali bisa dimerdekakan oleh si tuan. Misalnya dia ketemu temannya, "Ah, alhamdulillah saya dimerdekakan tuan saya." "Kamu gimana?" "Kalau tuan saya enggak ada harapan." "Apa? Hopeless apa lost hope?" "Hopeless." "Hopeless apa lost?" "Hopeless." "Kalau tuan saya susah, gak akan mau dia merdekakan saya." Itu termasuk ciri-ciri yang buruk. Ya. Kalau dikatakan, "Iya, kalau tuan saya ada kemungkinan loh saya dimerdekakan, karena sebelumnya dia punya 5 hamba sahaya, tinggal saya sendiri." Nah begitu. Termasuk juga kalau dia punya majikan. Majikan-majikan orang lain mungkin pernah mengumrohkan pelayan-pelayan dia. Tempat lain, kalau majikan kalian gimana? "Majikan kami, ya Allah, pelitnya luar biasa. Jangankan mau mengumrohkan, kepala ayam pun gak boleh sisa." Tanya begitu. Harus dilaporkan sisa kepala ayam misalnya. Demikian ikhwatiddin. Berarti apa? Hopeless dia. Tidak. Alah, udahlah kalau kami gak ada harapan begitu kira-kira. Itu namanya wala yu'taku muharriruh. Dia tidak punya harapan, tidak diharapkan dari dia mau membebaskan hamba sahayanya. Inilah yang terkait dengan bab di atas. Babu bai'il khadim minal a'rab. Bab menjual pelayan minal a'rab dari kalangan orang-orang Arab Badui. Ini Sabtu yang akan datang. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan bagi antum yang ingin bertanya atau melalui pesan singkat 0895-6113-27778. 0895-6113-27778. Silakan bagi antum yang bertanya, tulis juga silakan. Fadol. Ustaz, apakah wudunya sah jika setiap bahagian hanya dibasuh satu kali? Misalnya tangan satu kali, mulut satu kali. Ikhwatiddin, mengenai wudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan sekali, sekali, dua kali, dua kali, dan tiga kali, tiga kali. Lebih dari tiga kali enggak boleh. Barang siapa yang lebih daripada tiga kali, kata Rasulullah, faqad ta'adda wa dzalama, dia telah melampaui batas dan dia telah berbuat zalim. Satu kali sah, tapi dengan catatan satu kali tapi sempurna. Ya, ya satu kali terus sempurna. Kalau ternyata satu kali ada bahagian yang tidak terkena air wudu, maka tak sah wudunya. Jadi boleh satu kali tapi sempurna. Kumur-kumur sekali, masukkan air dalam hidung sekali. Ya, semuanya hanya sekali, boleh, enggak ada masalah. Ustadz, bolehkah jual beli kelinci? Ikhwah, perhatikan. Apabila kita mau jual beli, maka hukum jual beli, hukum asalnya mubah. Boleh. Sampai ada dalil yang melarang jual beli dengan sistem tertentu, dengan benda tertentu. Ya. Dengan sistem tertentu dan dengan benda tertentu. Kalau tidak ada sistem tersebut terlarang, seperti tidak ada unsur riba, tidak ada unsur gharar, dan tidak ada unsur qimar judi, silahkan. Yang kedua, bendanya juga tidak terlarang dijual. Jadi kalau kita katakan misalnya, gak boleh jual gelas, maka kita katakan, mana dalilnya yang menyatakan tak boleh jual gelas? Begitu. Ya. Bukan dibalik, jangan dibalik. Mana dalilnya boleh menjual gelas? Wah, nanti bisa kita butuhkan jutaan hadis kalau mau jualan. Seperti apa? Mana dalilnya jual beli tisu? Kemana mau kita cari hadis tisu? Anna Rasulullah nah anil bayi tisua gitu. Kemana mau kita cari? Ini tisu ini baru-baru munculnya. Iya kan? Baru saja munculnya. Paling baru berapa puluh tahun. Pada zaman Rasul ada tisu? Enggak ada tisu. Demikian. Bahkan waktu saya kecil-kecil, tisu ini benda apa? Benda mewah. Enggak usah lah itu muka, sayang. Sekarang tuh ikus nih semua-semua. Tisu. Kalau dulu ngambilnya satu hari, sekarang sekali ngambil. Begitu. Empat langsung. Langsung buang. Begitu. Sama dengan air isi ulang. Ingat lagi saya. Ketika ada air mineral. Dulu kan kita minum air putih, masak gratis. Ada orang jual. Dalam hati kita, dalam pikiran kita, ngapain air dijual? Ini orang ini bodoh kali jual. Beli air minum. Begitu. Tapi sekarang kan enggak. Beli air minum sekarang sudah suatu hal yang biasa. Maksudnya beli air minum air putih. Masih ingat waktu itu masih SMP. Mulai muncul ini. SMP atau di akhir SD. Mulai ada orang jual air mineral. Rasanya bodoh kali orang beli air minum putih. Kalau ada gula-gulanya sedikit masih mendingan. Ada teh-tehnya sedikit masih mendingan. Dijual. Air putih kok dijual. Ternyata sekarang enggak. Sudah biasa. Demikian ya Khofiddin. Jadi. Taib. Apa hukum jual air mineral? Kemana mau kita cari? Jadi yang terlarang itu yang dibutuhkan dalil. Tapi ada enggak dalil yang menyebutkan tidak bolehnya jual beli kelinci? Atau Rasul menyebutkan ciri-ciri hewan yang tidak boleh dijual belikan? Enggak ada pada kelinci. Ya, tidak ada pada kelinci. Tapi saya berikan contoh. Terkadang Rasulullah menyebutkan langsung hewannya. Tidak boleh dijual belikan seperti kucing dan anjing. Terkadang beliau menyebutkan ciri. Ya, menyebutkan ciri. Dan secara umum, apa kata beliau? Apa saja yang diharamkan, maka jual belinya juga haram. Hasil jual belinya juga haram. Misalnya, najis. Kalau ada seorang jual beli isi septic tank dengan tujuan mungkin untuk buat pupuk organik tahapalah namanya, maka tidak boleh, haram hukumnya. Karena isi septic tank itu najis. Najis itu haram. Apa yang diharamkan, maka jual belinya juga haram. Baik, jual antum dapat ular sanca di teras rumah. Dia baru makan kambing, ngetemnya di teras rumah. Serahatnya. Dapat. Besar. Kan biasa orang menjual tuh. Untuk diambil apanya? Hah? Kulitnya diambil. Kalau di Kediri tua, dagingnya jadi apa namanya? Tambul. Antum kok tahu tambul ya? Tahu deh istilah tambul. Sengaja saya hentikan tadi. Dia bilang tambul langsung. Masya Allah, itu betul-betul medan banget antum. Jadi jadi tambulnya. Baik, bolehkah kita jual? Kita enggak makan. Kita enggak makan. Boleh kita menjualnya? Tak boleh. Ya, tak boleh. Berarti hewan-hewan yang haram dimakan tak boleh diperjualbelikan. Cirinya apa? Hewan yang haram dimakan, kullu dhinabin minas sab', semua yang bertaring yang memangsa, wa kullu dhimikhlabin minat thair, yang memangsa dengan cakarnya. Berarti yang jual beli burung elang enggak boleh. Jual beli harimau enggak boleh. Jadi gimana? Hadiahkan saja. Demikian ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum. Tep. Kelinci ada enggak ciri-ciri hewannya yang diharamkan untuk dimakan? Ada ciri-ciri hewan diharamkan? Itu gigi depan itu taringnya, taring. Itu bukan taring. Udah, jadi karena kelinci hewan yang halal dimakan, maka jual beli kelinci juga dibolehkan. Kecuali, kapan kecualinya? Gak boleh dijual. Kalau kelincinya hasil curian. Karena kalau sudah hasil curian, walaupun pada dasarnya kelinci itu halal dimakan, karena dia hasil curian, maka haram dimakan dan haram juga diperjualbelikan. Itu dia. Bakwan. Bakwan halal dimakan. Tapi yang antum tembak-tembak di waktu SMA itu, beli dua ambil lima. Kadang-kadang gak ngasih duit. Baliknya bak, baliknya. Baliknya. Bakwannya dia ambil minta balik lagi dia. Padahal mau ngasih duit. Udah. Itu bakwan menjadi haram bagi antum. Antum-antum yang sudah tobat, pulangkan tuh bakwannya. Pergi balik ke sekolah itu. Anda pun tak ketawa, kenapa ketawa sekali? Pengalaman kalian tuh sebenarnya. Ustadz, bolehkah bekerja sebagai karyawan hotel? Tidak masalah. Ya. Hukum asalnya sebagai karyawan hotel tidak ada masalah. Kecuali antum sebagai apalah begitu yang tidak dibolehkan. Misalnya sebagai germonya misalnya. Tidak boleh. Aduh, kenapa nih? Hei. Bolehkah menawar harga makanan yang mau kita beli? Bolehlah. Boleh. Tetapi tetap antum harus tahu tempatnya. Kalau enggak, orang akan melihat antum itu kampungan. Antum masuk ke supermarket, antum ambil pakai keranjang. Mbak, ini berapa mbak pensilnya? 3.000. 1.000 aja lah mbak ya. Itu bakal diusir satpam antum. Kenapa? Itu urfinya di situ sudah harga pas. Tidak main tawar-tawaran. Tetapi kalau memang pasarnya pasar tawar-menawar, seperti pasar tradisional, itu memang biasa tawar-menawar. Tidak apa-apa. Asalkan jangan kelewat kali nawarnya. Berapa harganya kak? 100.000. Bisa 5.000, diletup antum. Tetapi itulah ikhwatiddin, terkadang bisa juga seperti itu. Bisa seperti itu. Harga 150.000, kan kita segan nawar 50.000 kan? Iya kan? Kita tawar 75.000. Ya sudah bang, silakan. Ini kemahalan nawarnya. Padahal sudah setengah. Ada juga yang seperti itu. Makanya masalah tawar menawar serahkan kepada mak-mak. Itu masya Allah, mereka memang luar biasa, profesor dalam masalah ini. Dia tahu tempat-tempat yang boleh ditawar, tempat-tempat yang gak boleh ditawar. Dia pandai dalam menawar, apalagi dengan kelihaian dan keramahannya. Makanya orang-orang Pakistan di Saudi yang jual dengan orang Indonesia yang beli, suka kali dia. Berapa nih? Kan pakai bahasa Indonesia aja mereka. Pokoknya orang Indonesia, orang Medan yang jual apa namanya, jual beli ataupun belanja di Mekah, udah macam di simpang limun sudah. Pakai bahasa Indonesia aja. Berapa bang? 10 real, 15 lah. Ininya aja yang orang Arabnya suka itu. Mak-mak nih, 15 lah pak ya. Ah tambah sikit lah, gitu-gitu. Ya. Kalau gak jadi, pelit katanya. Kata orang Arabnya. Begitu. Jadi ikhwatiddin, intinya bahwasanya kalau kita mau belum ada yang masuk melalui PA. Kalau kita mau jual sesuatu, cari apakah ada larangannya, itu dia. Saya beli jam tangan, mereknya Haspapis. Haspapis, iya. Ini bukan merek sendal. Oh, kalau sendal Haspapis ya, kalau sendal. Ini Haspapis, okelah, enggak masalah. Dengan gambar anjing, la ilaha illallah. Di dalamnya, di dalam jam, bolehkah dibawa masuk ke masjid dan untuk dibawa sholat? Ikhwafiddin, jangan antum bawa gambar-gambar apapun, apalagi dimanapun dia. Cari yang lain. Kecuali kalau gambarnya gambar-gambar kartun, SpongeBob, Patrick, gak apa-apa antum buat di baju antum di belakang. Mau kuliah semester 7 pakai baju kaos SpongeBob misalnya, silahkan, gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Secara hukum gak ada masalah. Secara fisikis orang mempermasalahkan. Itu dia. Jadi demikian nih Khofiddin. Tapi kalau sudah gambar anjing, gambar makhluk hidup, hindari itu. Gunakanlah makhluk hidup gambar itu untuk hal-hal yang terpenting saja. Apakah berada di surga dan saya belum tahu dalilnya. Mohon maaf jika saya boleh tahu dalilnya. Apakah jin berada di surga? Oh, apakah jin berada di surga? Perhatikan nih Khofiddin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan agama Islam ini untuk jin dan manusia. Makanya Allah katakan sanafrughu lakum ayyuhatsaqalan. Sanafrughu lakum ayyuhatsaqalan. Kami akan punya perhitungan kepada kalian wahai tsaqalan. Tsaqalan itu dua makhluk yang mendapat beban hukum. Ya, dua makhluk yang mendapat beban hukum. Jadi dalam surah Ar-Rahman juga dikatakan fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum malajan. Di dalamnya ada wanita-wanita jeli matanya, di dalamnya ada para bidadari-bidadari yang sebelumnya belum pernah dijamah jin dan manusia. Berarti di situ posisi jin dan manusia sama. Bahwasanya jin juga sama seperti manusia. Sama semasa di dunia ini, jin juga ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang preman, sama. Sama. Ada yang dia jadi alim ulama, ada yang jadi tukang parkir. Gimana parkir Allah alam, enggak tahu. Ada yang jadi mujahid. Ada yang disuruh jangan parkir sekitar masjid, parkir juga. sama. Apakah Nabi SAW selalu mengerjakan mengenakan imamah baik dalam sholat maupun di keseharian? Beliau pernah pakai imamah. Apakah terus-terusan? Allahu a'lam. Gak disebutkan juga apakah dia terus-terusan. Tapi beliau pakai. Ya, tapi apakah terus-terusan? Perlu dalil untuk menyatakan terus-terusan. Tulisan yang pasti cantik juga ya, yang mudah dibaca. Hari ini kenapa gak ada yang masuk melalui WA? Hah? Hah? Kenapa ini? Apa bermasalah nih? Gak ada yang masuk? Iya. Tandanya apa? Habis data gitu, habis paket. Connect di sini muncul kok apa? 4G-nya ada. 4G-nya ada, sinyalnya ada. Berarti paketnya ini. Dua hari yang lalu masih ada 15 giga. Karena memang saya pakai hanya untuk tanya jawab ini aja. Enggak ditengok-tengok untuk YouTube enggak. Jangan khawatir lantung. Apa restart aja ya? Di pesawatnya aja. Sudahlah, mulai lagi aja restart. Baik, sembari kita menunggu. Assalamualaikum Ustaz, ana mau bertanya. Dulu ana pernah bertengkar sama ayah ana dan ana pernah melemparkan sendal kepadanya. Astagfirullah. Lama berselang ana sudah minta maaf kepada ayah ana dan mengurus ayah ana di sisa akhir hidupnya. Yang jadi pertanyaan, dosa ana kepada ayah ana gimana Ustaz? Insyaallah kalau antum sudah minta maaf, antum sudah timpali perbuatan buruk dengan perbuatan baik, insyaallah Allah akan maafkan, ya. Tapi jangan ada rencana lagi melemparkan sendal kepada ibu. Bagaimana kalau kita tidak membayar zakat hutang? Karena kan dulunya tak tahu ilmunya dan mohon pencerahan. Ya dibayar sekarang kalau zakat. Ya kecuali kalau pembayaran itu ada batasan waktu. Seperti zakat fitrah, ada batasan waktu. Kalau kita sengaja enggak bayar sampai waktunya habis, maka habis ceritanya. Hanya sebagian para ulama mengatakan tetap kamu bayar karena itu hak orang fakir, tapi kamu tak berdosa. Itu dia. Tetap kamu bayar karena itu hak orang miskin, berikan hak dia, tapi kamu tetap berdosa. Kenapa? Memberikan haknya tidak tepat pada waktunya. Kalau enggak dibayar juga, dua dosanya. Pernah berdebat kusir tentang budak dengan kerabat. Dia pernah membaca hadis bahwa budak yang dimiliki boleh digauli layaknya suami istri. Iya. Ya. Hamba sahaya itu boleh digauli. Tidak perlu akad nikah. Kalau dia akad nikah, dia harus merdekakan dulu baru akad pernikahan. Tapi kalau hamba sahaya tak ketika dia menggaulinya, maka tidak perlu namanya akad pernikahan. Langsung aja digauli. Makanya dahulu para sahabat ada yang melakukan azl. Tahu azl? Bahasa kerennya apa ya? Tembak luar. Itu bahasanya. Ini yang sudah menikah tahulah. Antum belum tahu antum. Nah. Tembak luar istilah orang sekarang. Jadi kenapa? Dikhawatirkan nanti dia hamil. Kalau hamba sahayanya hamil, kemudian punya anak, ini anaknya merdeka. Anaknya merdeka. Ini anak, kalau sudah besar, dia wajib memerdekakan maknya. Jadi bapaknya merdeka, maknya budak. Itulah salah satu aturan Islam, bagaimana cara memberantas hamba sahaya. Hukum hamba sahaya tetap ada. Tapi dalam Islam selalu ada penyebutan memerdekakan hamba sahaya, begitu selalu. Sehingga sampai sekarang, walaupun ada hukumnya, di kalangan kaum muslimin punah sudah hamba sahaya kan? Gak ada lagi. Padahal hukum hamba sahaya masih berlaku. Tapi dengan kafaroh hamba sahaya, dengan cara seperti itu juga apa namanya menghilangkan banyak hamba sahaya. Makanya sampai sekarang sudah gak ada lagi hamba sahaya. Ya udahlah ikhwafiddin, ini gak masuk-masuk ini. Ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keselamatan, kesehatan, serta mengumpulkan seluruh kita dalam surganya kelak. Demikianlah aku luqau lihada wa astaghfirullah li walakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfirka wa atubu ilaih wa akhi da'wan alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum.